mohon arahan untuk kami turunnya tahdzir masyayikh Yaman terhadap Syekhani hafizahullah. Apa nasihat antum untuk kami? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Arahannya ada beberapa poin. Yang pertama, barakallahu fikum, alaikum dikibaril ulama, fainal barakah ma'a akabirikum, ikuti para ulama-ulama besar, rasikhin fil ilm, para masyaikh dakwah. Nah, yang masyhur dalam jihadnya memperjuangkan dakwah ini, memerangi ahlul bid'ah dan hizbiin semenjak lama, semenjak awal, ikuti mereka agar kita selamat. Syekh Rabi' hafizahullah, Syekh Ubaid hafizahullah, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah al-Bukhari, dan yang bersama mereka, ikuti. Karena di setiap fitnah, di setiap kejadian, ada muncul suara ini, suara itu, pernyataan ini, pernyataan itu, gak akan ada habisnya. Tetapi ingatlah, di saat-saat seperti ini justru luzum gharzil ulama, ikuti, pegang erat-erat, jangan hiraukan pendapat dan pernyataan yang selain mereka. Mereka muncul dan tenggelam, mereka datang dan pergi, dan berubah-ubah sikapnya, begini, begitu, gak jelas. Dan yang kita tahu dari para kibar masyayikh kita, mereka ridho dan bahkan memberi tazkiyah, ujian kepada Syekh Hanik bin Ali bin Brik hafizahullah ta'ala. Seperti Syekh Rabi, ada tazkiyahnya untuk beliau bersama Syekh Khalid Dhafiri hafizahullah. Begitu pula Syekh Ubaid yang kita tahu ridho terhadap beliau, Syekh Hanik. Maka barokah bersama mereka, terapkan terutama di masa-masa seperti ini, dikala orang goncang dan bimbang, ya apa ini, bingung, ada surat, ada tulisan, ada ceramah ini itu, yang gak tahu kaidah, gak paham permasalahan, akan goncang gak karuan. Kamu ikuti para ulama kibar, selamat kamu. Dan itu yang Rasul sebutkan, al-barakah ma'a akabirikum, barakah bersama ulama besar mereka, kibar, yang telah memberikan usianya dalam dakwah. Mereka sudah berdakwah dan mengajarkan sunnah, memerangi bid'ah, di saat bahkan yang lain, termasuk yang dari mereka yang menulis tahdziran tersebut kepada Syekh Hani, masih SD mungkin usianya, masih kecil. Karena mereka di sisi usia jauh. Syekh Rabi berapa usianya? 80 lebih. Syekh Ubaid mendekati itu. Barakallahu fikum. Yang pertama. Yang kedua, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ali Al-Hudzaifi hafizahullah ta'ala, bahwa banyak permasalahan yang ganjil dari sikap mereka ini. Nah, ada banyak catatan yang beliau jelaskan, antara lain selalu seperti itu sikapnya para masyayikh Yaman ini di saat fitnah Abul Hasan Al-Ma'ribi muncul. Nah, ya mereka membela-bela, bahkan mati-matian mereka bela, termasuk Muhammad al-Imam mengatakan bahwa Abul Hasan adalah imam di masa fitnahnya Abul Hasan. Abul Hasan adalah imam, dia katakan. Wala arda biman yantaqidu atau yantaqidu alaih, dan aku enggak rela siapa yang mengkritik atau menyalahkan dia. Padahal sudah dijelaskan penyimpangan-penyimpangannya. Ketika keluar malzama, di awal berbentuk malzama bantahan Syekh Rabi' hafizahullah terhadap Abul Hasan Al-Ma'ribi, Abdul Aziz Al-Bura'i mengatakan ini fitnah. Bantahan Syekh Rabi' kata dia fitnah dan memecah belah dakwah, dan dia melarang untuk malzama itu disebarluaskan. Ini Abdul Aziz Bura'i. Maka bukan hal yang baru kalau kemudian mereka sekarang bertindak dan berkata yang mirip seperti itu. Jika ada yang menjelaskan al-haq, malah dikatakan itu yang memecah belah, syahanik. Malah dikatakan itu yang merusak dakwah. Fala haula wala quwata illa billah. Dari Syekh Ali pula Al-Hudzaifi, bahwa sampai saat ini pun dan belum ada klarifikasi dan bantahan, Muhammad al-Imam jika memanggil dan menyebut Abdul Majid az-Zindani Abdal al-Mubil, termasuk yang menyeru dan menggalakkan seruan kepada wahdatul adyan, persamaan agama, ini Zindani, dan tokoh dan ulama besar Ikhwanul Muflisin Zindani, itu Muhammad al-Imam jika menyebut dia Asy-Syeikh al-Walid, seorang syekh dan orang tua kita, tokoh Ikhwan, bahkan menyeru kepada persatuan agama. Ainal wala, ainal bara, yang itu pokok penting dalam iman, dalam agama. Di masa fitnah Hajuri, Yahya Al-Hajuri dan Hajawirah yang bersamanya juga seperti itu. Mereka membela Yahya Al-Hajuri dalam keadaan Hajuri siang malam mencaci maki habis para ulama sunnah. Bahkan mereka juga yang menjadi korbannya di saat itu. Gak ada yang selamat dari lisannya Hajuri. Tidak Muhammad Imam, tidak Bura'i, tidak Abdurrahman Adani, tidak, gak ada yang selamat. Kena semua oleh cacian dan makian, celaan Hajuri. Masuk masyayikh kibar tentunya, Syekh Ubaid dan yang lain. Nah, dibela para ulama dan kehormatannya, termasuk oleh Syekh Ali Hudaifi menulis bantahan terhadap Hajuri, juga bentuk ceramah membela para ulama dan bantahan terhadap Hajuri. Malah Syekh Ali Hudaifi yang dikatakan oleh Abdul Aziz Burai, kamu memecah belah, jangan membantah Hajuri, jangan membantah Yahya Al-Hajuri. Mereka tetap membela Yahya Al-Hajuri dalam keadaan seperti itu Yahyanya. Maka bukan hal yang aneh, enggak kaget kalau sekarang mereka seperti itu. Bukan hal yang baru dari mereka. Dan juga ini menunjukkan tanakut. Di sisi lain, betapa seringnya dan betapa berkali-kali kita diperdengarkan, mereka katakan ishtaghilu bil ilm, ishtaghilu bil ilm, sudah sibukkan diri dengan talabul ilm, sibukkan diri dengan mencari ilmu, belajar, kamu datang jauh-jauh dari negerimu untuk mencari ilmu, jangan sibukkan dengan bantahan-bantahan, dengan tahdiran-tahdiran ini begitu. Sekarang siapa yang membantah? Sekarang siapa yang mentahdir? Ini kan kalau pinjam bahasanya orang-orang Hizbiyyin ini kan, mereka katakan MSG, manhaj standar ganda. Bagi orang lain gak boleh bantah, bagi orang lain gak boleh mentahdir, menyibukkan diri dari ilmu, itu menyibukkan kamu dari talabul ilm, menyibukkan diri dari dakwah, menyibukkan diri dari akidah, dari tauhid. Sementara mereka sendiri sekarang yang mentahdir. Ishada, tanakut, mana insaf, bahkan dengan ucapan dan kaidah mereka sendiri. Fala haula wala quwata illa billah. 7 tahun kurang lebih mereka semua yang tanda tangan ini, 7 orang atau 6 orang itu, walau ada satupun yang membantah Yahya Al-Hajuri, yang mentahdir Yahya Al-Hajuri, padahal merusak dakwah habis-habisan 7 tahun, bukan 7 hari. Syekh Hanif daurah di Aden kurang lebih 7 hari. Yahya Al-Hajuri 7 tahun fitnahnya, walau satu ada yang berbicara, walau satu ada yang nulis surat bahwa Hajuri begini-begini merusak dakwah, nusib al-ibtia'ad anhu, maka kami wasiatkan untuk menjauh dari orang ini karena merusak dakwah dan seterusnya. Tidak ada satupun yang memberi pernyataan semacam ini dalam keadaan perusakannya luar biasa Yahya Al-Hajuri, fitnahnya. Kenapa? Tanda tanya besar. Walhasil hadahumullah, kita hendaknya selalu ingat bahwa keselamatan bersama masyayikhul kibar, ulama'ul kibar, masyayikhus sunnah, barokah bersama mereka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Itu terkait mereka.